falyasta'fif, maknanya menjaga dirinya, menjaga kehormatannya untuk tidak memakan harta anak yatim sedikit pun. Karena engkau orang yang mampu, engkau orang yang kaya, engkau orang yang memiliki kecukupan. Wa man kana faqiran, kecuali kalau dia fakir, yang memelihara anak yatim ini fakir, falyakul bil ma'ruf, maka silakan memakan harta tersebut dengan wajar. Dengan ma'ruf adalah kembali kepada urf. Sedangkan urf adalah apa yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Ya wajar. Artinya seorang perawat yang merawat anak atau seorang pengasuh yang mengasuh anak biasanya digaji juga kan? Tentunya diberi insentif atau diberi paling tidak uang untuk lelahnya, jasanya. Maka wajarlah kalau yang memelihara anak yatim tadi ikut makan padanya. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Maka Allah katakan dengan kalimat wala ta'kuluha israfan. Jangan memakannya dengan israf, dengan berlebih-lebihan. Mumpung hartanya anak kecil, dia gak ngerti apa-apa, kemudian berfoya-foya. Jangan. Kalau kalian orang yang cukup kaya, memiliki kecukupan harta, maka jangan makan daripadanya. Kalau kalian memang orang miskin, tidak mampu, maka silakan makan dengan wajar. Faida dafa'tum ilaihim, kalau ternyata sudah mencapai dewasa dengan ujian-ujian tadi, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, ujilah anak-anak yatim tadi sampai mencapai umur nikah. Artinya suruh diuji. Akhwani fillah na'azakumullah, dengan berbagai macam tes-tes yang kalian anggap tes itu mencukupi sebagai bukti kalau dia sudah dewasa, atau sebaliknya dia belum dewasa. Kalau sudah dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum. Faidha dafa'tum ilaihim amwalahum, dan kalau kalian sudah berikan pada mereka harta mereka, fa'ashhidu alaihim, hendaklah persaksikan. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah sebagai yang menghitung. Cukuplah Allah yang maha menghitung, artinya kalian jangan bermain-main, jangan curang, jangan memakai berbagai macam tipu daya-tipu daya. Allah maha menghitung. Allah maha tahu seberapa yang kalian makan, seberapa yang halal, seberapa yang haram, mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Allah maha tahu berapa yang kalian sembunyikan, berapa yang kalian ambil, berapa yang Allah maha mengetahui. Wa kafa billahi hasiba. Saksi-saksi ini barakallahu fikum bisa resmi, bisa tidak resmi. Artinya kalau tidak resmi, sekedar siapa saja yang dewasa, berakal sehat, muslim, duduk di hadapan yatim tadi, kemudian serah terima di hadapan mereka. Paling tidak dua saksi. Baik. Tetapi ada yang resmi, walhamdulillah, yaitu mereka-mereka yang memang bertugas untuk menjadi saksi. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti ketika kalian mengadakan jual beli yang besar nilainya, kemana kita pergi? Hah? Jual beli tanah, kemana kita pergi? Hah? Nah, notaris. Itu saksi. Barakallahu fikum. Dalam jual beli tadi dia statusnya sebagai apa? Dia bukan penjual, dia bukan pembeli. Cuma dia menengahi antara keduanya dan menyaksikannya, mencatatnya dan menyimpannya. Maka kadang disebut dengan kantor catatan. Tugasnya mencatat dan mempersaksikan. Maka bawa anak tadi yang sudah dewasa tadi ke notaris. Serah terima. Ini ya, pertokoan, ruko dari mulai sini sampai sana ada 13 rumah. Itu semua punya kamu. Tanah di sana, di sini semuanya ditunjukkan di hadapan notaris punya kamu, serah terima. Ini warisan dari abimu karena kamu anak satu-satunya. Selesai. Tanggung jawab selesai. Walhamdulillah sudah serah terima. Kalau anak tadi masya Allah saleh, pasti dia tidak akan melupakan yang memeliharanya. Kalau anak tadi masya Allah anak yang mukmin shadiq, dia enggak akan lupa dengan bapak angkatnya yang memelihara dia. Kalau gitu bilang itu buat bapak aja. Tulis wahai notaris, saya memberikannya pada saudara. Bisa jadi. Jangan berharap. Haraplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu fikum. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, makna ibtila huwa al-ikhtibar wal imtihan. Ibtila bukan bencana di sini maknanya, tapi ujian, tes. Wa dhalika bi an yadfa' lil yatim al maqara muqarib lir rusydi al mumkin rusduhu syai'an min malih. Bagaimana ngetesnya? Dengan engkau berikan harta kepadanya, jangan seluruhnya, sebagian saja, kepada anak yang muqarib rusd, yang sudah mendekati kedewasaan. Yang ini sudah ABG, anak baru gede, yang mulai beranjak dewasa. Berikan nih, ada uang 10 juta untuk kamu. 10 juta pak? Iya, nih. Serius? Serius. Terus dilihat beli apa? Beli permen? Atau main lotre? Apa yang dia lakukan dengan 10? Padahal uangnya masih ada ratusan juta. Tapi diberikannya hanya 1 juta atau 10 juta. Dilihat. Belinya yang sia-sia. Ya sudah. Berarti anak ini belum dewasa. Atau di foya-foya. Yang tidak bermanfaat. Main-main, hura-hura. Khalas. Berarti belum dewasa. Tetapi kalau ternyata anak tadi masya Allah memberikan keperluan-keperluan dirinya, keperluan sekolahnya, kemudian dia memiliki rencana, bagaimana pak kalau saya ingin berdagang? Berdagang nah, bagaimana caranya? Gampang. Yang 5 juta akan saya belikan ini, terus saya akan jual di sana. Wah, ini bagus. Ya. Coba. Kalau kurang modalnya, saya tambah lagi. Ditambah lagi modalnya. Ternyata masya Allah anaknya rajin. Sampai kemudian dia berpikir bagaimana mau nikah. Nah, benar serius mau nikah. Cari. Kemudian nador. Kemudian lamar. Uangnya ada pak? Ada. Semuanya nanti saya berikan. Berikan semua. Baru dikasih kabar bahwa kamu memiliki harta dari bapakmu sekian. Saat itu sudah layak diberikan karena dia sudah dewasa. Itu makna ayat tadi, hatta idza balagun nikah, sampai ketika dia mencapai umur nikah. Bukan ketika hampir mau nikah dikasih, bukan. Bukan itu maknanya. Tetapi umurnya sudah umur nikah walaupun belum mau nikah. Umurnya sudah umur nikah walaupun belum mau nikah. Sehingga Mujahid rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan makna balagun nikah ay balagul hulum. Apa hulum? Kedewasaan. Mau dirincikan lagi? Qala jumhurul ulama, makna al-hulum adalah balagha fil ghulami taratan bil hulmi, bahwa seorang anak itu menjadi dewasa biasanya dengan al-hulum. Al-hulum adalah al-ihtilam. Al-ihtilam adalah keluarnya mani. Mani adalah cairan syahwat yang keluar karena memang dia sudah umurnya umur nikah. Maka ketika dia tidur mungkin bermimpi kemudian keluar cairan tersebut. Maka dikatakan dia sudah baligh. Wa huwa an yara fi manamihi ma yanzil bihi al-ma', yaitu melihat dalam tidurnya atau ketika tidurnya sesuatu yang menyebabkan keluarnya mani. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari Ali, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yatim ba'da ihtilamin wala sumata yaumin ila al-lail. Tidak sempurna kedewasaan seseorang kecuali setelah ihtilam. Ihtilam adalah mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluar mani. Tidak mesti mimpinya mimpi nikah. Ada seorang yang bertanya kepada saya bahwa saya sering diganggu jin. Bagaimana? Setiap malam atau sering sekali saya ketika malam dibawa naik ke langit. Dipegang, dipeluk, dibawa naik ke langit. Sampai napas saya hampir putus. Sampai kemudian dari atas dilempar ke bawah. Itu saya rasanya terus saya kayak tertarik ke atas. Kemudian saya bangun dan saya keluar mani. Bagaimana caranya? Tidur, sebelum tidur engkau berdoa. Kemudian kalau engkau bermimpi yang menakutkan, engkau meludah. Bukan meludah keluar ludahnya, hanya begini saja, tuh, begitu saja, ke kiri. Kemudian engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian saran saya, kamu cepat menikah. Akhirnya menikah. Saya tanya, pernah mimpi lagi? Enggak, Ustaz. Jadi macam-macam ya, mimpinya. Tetapi dia akhirnya keluar mani. Barakallahu fikum. Selanjutnya Syekh As-Si'di berkata, yatasarraf fihi tasarruful la'iq. Kalau anak tadi ketika dites dan diberi uang dengan jumlah tertentu, ternyata yatasarraf fihi tasarruful la'iq, ternyata dia menggunakannya dengan penggunaan yang layak, bihalihi, dengan keadaannya, fayatabayyan bidzalika rusdahu, sehingga jelaslah kalau dia sudah dewasa, terbedakan rusdahu min safahihi, fa in istamarra ghaira muhsin litasarruf, maka saat itu diberikan. Tetapi sebaliknya, idza istamarra ghaira muhsin, kalau anak itu terus tidak menggunakannya dengan baik, tidak bertasarruf menggunakan hartanya dengan bijak, lam yudfa' ilaihi maluh, maka tidak diserahkan kepadanya hartanya, bal huwa baqin 'ala safahihi, bahkan dia masih tetap sufaha, walau balagha umran katsira, walaupun umurnya sudah mencapai umur yang sangat banyak, maksudnya banyak umur sudah mencapai mungkin 30 tahun, 40 tahun, jangan diberikan. Mengapa? Dia masuk sufaha. Apa kata Allah di ayat sebelumnya? Wala tu'tus sufaha amwalahum. Jangan diberikan pada sufaha harta mereka. Akan musnah, akan hancur, akan sia-sia. Maka walinya lah yang membelanjakannya sesuai kebutuhannya. Walinya lah yang memeliharanya, yang membelanjakannya sesuai kebutuhannya. Tayib, disitulah perlunya ikhtibar wabtalul yatama. Makanya saya bedakan kemarin antara baligh dengan rasyid. Baligh itu adalah kalau sudah mencapai umur dewasa. Artinya ketika dia sudah mimpi basah, dia sudah dewasa. Tetapi apakah dia sudah rasyid? Pemikirannya sudah dewasa, apakah dia tingkah lakunya sudah bijak, itu lain lagi. Kadang-kadang ada yang ghairu akil, tidak berakal, maka mereka masih tetap tidak bijak. Maka orang-orang musyrikin, kuffar, yang na'udzubillah melampiaskan syahwatnya dengan sesama jenis. Apa kata Allah? Wa hal minkum rajulun rasyid. Apakah di antara kalian gak ada orang yang rusyd, yang memiliki rusd, orang yang rasyid, orang yang bijak, orang yang pemikirannya benar? Apakah ada di antara kalian orang yang seperti itu? Kok semuanya seperti itu? Ini makna rasyid. wa hal minkum rajulun rasyid. Apakah di tengah kalian ada seorang yang rasyid? Barakallahu fiikum. Selanjutnya, fa in tabayyana rusydahu wa salahahu fi malihi. Kalau sudah jelas kedewasaannya, kesolehannya, dan juga pada hartanya ketika dites, masya Allah, bijak dalam menggunakan harta. Fadfa'u ilayhim amwalahum, serahkan pada mereka harta mereka. Wa balagan nikah, balagan nikah sudah sebutkan tadi, bukan ketika akan menikah, tetapi sudah umur menikah, dalam artian sudah bisa menikah secara khilqah, bukan secara keuangan, tetapi secara khilqah dia sudah keluar mani, bisa menikah. Kadang-kadang ada yang sudah umurnya umur nikah tapi dia gak mampu nikah karena gak punya harta, gak punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk nikah. Maka barakallahu fikum, maksud di sini yang pertama yaitu masalah kemampuannya secara khilqah, artinya sudah mimpi basah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berikan seberapa, sebagian atau seluruhnya? Fadfa'u ilaihim amwalahum kamilatan wafirah, berikan secara sempurna lengkap. Wala ta'kuluha israfan, jangan kalian makan dengan mujawazatun lil had, jangan kalian makan berlebihan, melampaui batas. Ya'ni lil haddil halal, yaitu melampaui batas yang halal. Alladzi abahahullah, melampaui batas yang dibolehkan oleh Allah untuk kalian dari harta kalian. Ilal haram, jangan sampai melampaui batas kepada yang haram, yang diharamkan oleh Allah SWT dari harta mereka, anak yatim. Atau dengan makna, jangan melampaui batas yang wajar. Karena kalau dia orang yang fakir, Allah mengizinkan, falyakul bil ma'ruf, silakan makan dari harta itu, tetapi dengan wajar. Masa memberi makan untuk anaknya, dia yang ikut makan bersama, ya ikut makan bersama. Dia beli, dia belanja, dia masak, dia makan bersama anak yatim tadi. Tidak mengapa, untuk dia dalam keadaan itu adalah wajar. Jangan pula memakannya bidaran an yakbaru. Bidaran an yakbaru maknanya wala ta'kuluha fi hali sigharihim. Jangan makan hartanya ketika anak itu ketika masih kecil sekali. Ketika anak itu masih belum tahu apa-apa. Itu bidaran namanya. Ini disegerakan di awal ketika anak itu mumpung belum paham. Ini kecurangan. Itu kedzaliman. Fi hali sigharihim allati la yumkinuhum fiha akhdaha minkum, yang tidak memungkinkan anak tadi untuk mengambil kembali dari kamu karena masih terlalu kecil. Wala man'ukum min akliha, dan tidak bisa pula menghalangi kamu untuk mengambil, enggak ngerti apa-apa. Paman, mau kemana paman? Saya mau ke bank. Oh. Ikut ya ikut, boleh. Apa sih paman? Mau ambil uang. Uangnya siapa? Uang anak tadi. Anak itu gak ngerti apa-apa. Paman banyak uang dong. Iya dong. Ini kurang ajar namanya. Menipu anak yatim tadi. Dan kemudian dia makan ketika dalam keadaan masih kecil. Ketika dewasa telah paham. Dia berpikir, berarti dulu ketika pamanku mengajak aku ngambil uang itu uangku. Baru sadar ketika sudah dewasa. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini anak tadi tidak bisa menghalanginya. Kemudian tubadiruna bidzalika an yakbaru, kemudian kalian terburu-buru, itu mana bidaran, tubadiru, bersegera. Cepat dipakai ini, dipakai itu, dipakai ini semua, dia sudah kenyang, anak itu besar dikasih sisanya saja. Ini sisanya dari bapakmu. Fa ya'khudhuha minkum wa yamna'ukum minha. Wahada minal umuril waqi'ah. Ini perkara yang sering terjadi di kebanyakan para wali-wali yang memelihara anak yatim. Alladzina laisa indahum khauf minallah, yaitu orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala wala rahmah, dan tidak punya kasih sayang kepada anak-anak tadi, wa mahabbah lil maula alaihim, dan tidak punya pula rasa iba kepada anak-anak yang dipeliharanya. Ya rauna hadhil hal halu fursah, mereka ini melihat keadaan seperti itu adalah kesempatan emas. Astagfirullah. Amanah dianggap kesempatan. Fayaghtanimunaha, maka mereka ambil kesempatan itu untuk mengeruk harta anak yatim sebanyak-banyaknya. Padahal mereka yang memakan harta anak yatim, innama yakulu fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka tidak makan di perut-perut mereka kecuali api neraka. Karena itu adalah harta yang haram bagi mereka. Fanahallahu ta'ala an hadihil halah bikhususiha, maka Allah melarangnya dalam keadaan seperti ini secara khusus. Dilarang ketika kecil, ketika beranjak dewasa, ketika semuanya dilarang. Tetapi secara khusus dan ketika mumpung masih kecil, jangan. Oh ini mumpung masih kecil gak ngerti apa-apa, jangan. Emang kalau sudah gede boleh kita ngambil? Sama saja gak boleh. Tetapi maknanya ini biasanya kesempatan yang sering dipakai oleh para aulia, para pemelihara-pemelihara anak yatim yang tidak takut kepada Allah dan tidak rahmat, tidak kasih sayang pada anak-anak tadi. Biasanya mengambil kesempatan ketika masih kecil. Semua dibalik nama, nama dirinya. Astagfirullah. Rumahnya, hartanya, tanahnya, ganti nama semua, disisakan satu setelah dia dewasa nih dari bapakmu, hanya satu saja. Itu pun yang kecilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berikutnya enggak dirincikan oleh Syekh Sa'di karena sangat jelas walhamdulillah, yaitu poin yang terakhir, yaitu ucapan Allah fa asyhidu alaihim, harus adanya saksi-saksi yang resmi ataupun yang tidak resmi. Dan kalau tidak resmi, hendaklah hitam di atas putih. Walaupun tidak resmi, tapi kamu lihat kan tadi saya berikan, iya, tolong tanda tangan di sini, di atas materai. Kamu simpan. Kalau ada orang yang menuntut ulang, mana harta anak yatim yang kamu pelihara? Sudah kamu berikan semua? Sudah. Mana buktinya? Ini, saksinya si fulan, si fulan yang tanda tangan di sini. Silakan tanya pada orangnya. Saya punya catatannya, saya punya hitam di atas putihnya. Begitu barakallahu fikum. Masalah yang terakhir ini walhamdulillah rabbil alamin. Demikian pula in kana ghaniyan falyasta'fif wa in kana faqiran falyaqul bil ma'ruf, itu juga tidak dijelaskan oleh beliau karena itu sudah cukup jelas walhamdulillah rabbil alamin. Adapun masalah kedewasaan akan dibahas sedikit pada pertemuan berikutnya billahi taala. Ada beberapa sisi penglihatan. Ada dari sisi umur, ada dari sisi keadaan, ada dari sisi kedewasaan, dan lain-lain. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Syukurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.